Lukas bindu 10 siwa. Yesus bengket ku kota Jeriho, janah terus iar dalan mentasi kota E. Ibas kota E, litme sekala kepala pengalo cuke, gelarna Sakeus, ia bayak. Ia merincuh kal ngidah isekin Yesus E. Tapi, la idahna perbahan terem kal jelma arah lebena, dingin ia pegendek ka. Emaka kiam ia ngelebei jelma sinterem e. Jenari inangkihna batang kayu guna ngenehen Yesus simentas arah dalan e. Asum Yesus seh ibas ingan e, itatap Yesus kudatas janah nina man Sakeus. Oh Sakeus, pedas ken nusurken, sabab sendah kesilang ateku i rumah du. Minter nusur Sakeus janah ialo-alona Yesus alu ermeriah ukur. Tapi jungut-jungut kala sinterem, ngidah si E, Nina. Kesilang ia i rumah kala perdosa. Tapi tedis Sakeus, janah Nina man Tuhan. Setengah ibas erta-ertangku kubereken man kala musil. Janah adilit kala engkau kutipu, kulihkan man bana 4 kali lipat. Ngalaui Yesus, Nina. Ibas wari enda ngoreh keselamatan man isi jabu enda, kampe kesusurun Abraham kap. Sabab anak manusia si isuruh dibata reh guna nelamatkan kalak si papa. Tupung jelma sinterem, sangana dengan megiken Yesus ngerana, ituriken Yesus sada perumpaman. Paksa e nandangi seh me ia ku Jerusalem. Janah ia kap kalak, maka pedas me iidah manusia kini rajan dibata. Erkiteken si e, nina Yesus man kalak enda. Litme sekala si biak raja berkat Athena kukuta sindau guna isahkan jadi raja. Kenca isahkan e Athena min termuli. Tapi ope dengar ia berkat idilona 10 kalak juak-juakna. Jenari ibrekena sekala-sekala 10 duit mina. Janah nina man kala enda. Pergunakan duit enda jadi pokok ndu erbinaga seh aku muli. Tapi anak kutana erelem-elem man bana. Emaka ikirimna utusan nanda peti alu ngatakan, kami las tuju ia jadi raja kami. Kenca ia isahkan jadi raja, mulihkan ia. Jenari idilona juak-juak si 10 kalak ndube, ngadap manbana, guna metah asakai buena untung si idatna skala-skala. Ngadap mejuak-juak si pemenanina. Oh tuan, ngokudat untungna 10 duit mina, alu duit si ibreken dumbarenda. Nina tuan manbana, merandal. Kam juak-juak si mehuli. Perbahan kam tutus iba si kitikna, emaka kubreken man bandu kuasa iba 10 kota. Ngadap si peduakan nina, oh tuan, alusada 10 duit mina si ibreken du bangku mbarenda, ngodat aku untungna 5 duit mina. Man bana nina tuan e, kam erkuasa iba 5 kota. Ngadap si petelukan, oh tuan, enda duit ndum barenda, kubunikan gel-gel nari iba sapu tanganku. Biar kal aku kam, sabab kam kalak kejam. Ibuat ndu silabu si kerajangan du, janah iprani ndu sila isuan du. Ngaloi tuan eman bana, kam juak-juak si jahat, kam ku hukum rikutkan pengeranan du. Bahanlah, maka aku kalak kejam, ku buat silabu si kerajanganku, janah kuperani silabu kusuan. Adibage, engkai makala itamakan du duitku e kubas bang, gelah kenca aku mulih, banci kualokan ras bungana. Jenari nina man kalak si tedis ije, buatlah duit e ibas ia nari. Jenari breken man kalak si enggo idatna 10 duit emas. Nina kalak ndai, oh tuan, enggo kaplit sekerajangan na 10 duit mina. Ngaloi raja e, kukatakan man bandu, maka man kalak si lit ibreken kap tole. Tapi kalak si lalit bas ia, si siti ibas ia pe, ibuat ka ibas ia nari. Genduari, baba ku jenda kerina imbang-imbangku, sila ia setuju aku jadi rajana. Jenari bunuh ia ilebe-lebengku. Kenca ikatakan Yesus perumpamaan e, itrus kena perdalanenna ku Jerusalem. Asum ia enggondeher ku Betpage ras Betani, eme daerah iuruk Seton. Isuruhna 2 kala ajar-ajarna leben, Nina. To laus kukuta si arah leben doa. Seh kencakam kubas kota e, ida petindu karisada kelede tambat, kelede silanga pernah irsak kalak, osari nalina, jenari baba kujenda. Adilit kari kalak nungkun man bandu, engkai maka iosarindu, nindulah, perlu Tuhan. Emaka laus si dua kalak ndai, janah ida petina krina bagi si enggo ikataken Yesus e. Asum io sarina nali keledai ndai, nina empu keledai man bana. Engkai maka io sarindu. Erjabab ia. Perlu Tuhan. Jenari ibabana keledai e man Yesus. Iki mangkena wisna, kugurung keledai e, jenari isampatina Yesus ngersaksa. Asum iteruskan Yesus perdalanena, ikimbangkan kala uis ibas pasar. Kenca ia enggon deher ke Yerusalem, incuah iuruk seton nari, mulai meajar-ajar sinterem singikutkan ia resurak-surak. Alusora si megang, ipujina dibata, meriah ukurna perbahan tanda sengget si idahna. Resurak-surak ia, nina. Ipasu-pasu gelah raja sirih ibas gelar Tuhan. Riahkan di surga ras pujin man di bata. Piga-piga kalak parisi si ikut ibas kalak sinterum e, ngerana man Yesus. Nina. Oh guru, suruh min sini ajar-ajar ndue. Ngalui Yesus. Adi sini kalak enda, batu-batu enda mesir surah. Rahdeher nama Yesus ku Yerusalem. Janah kenca idahna kota e, hitangi sina, nina. Ah andiko, muhulikal. Adi teh dukai si banci erbahan perdamen. Tapi genduari, lakam ngasup ngidahsa. Reh mepagi pak sana, maka ikeleweti imbang-imbang dukam alu benteng-benteng pertahanan. Jenari ikepungna, jana ijapa nari pereh serangan. Kerina kam pagi ikrenep kena ras anak-anak ndu. Lai pelepas nasada batu pe ibas inganna si gelgel. Sabab lai pergemet kendu, digan reh dibatan dahikam. Jenari bengket Yesus kubas rumah pertoton. Ipelausna krina kalak si rubinaga ije. Nina man kalak e. Lid kap tersurat ibas pustaka si badia. Maka nina dibata. Rumah ku rumah pertoton kap. Tapi enggo ijadi kendu jadi asar penamun. Tep-tep wari Yesus ngajar ibas rumah pertoton e. Imam-imam simbelin ras guru-guru agama Yahudi. Bagepe pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi. Sangandarami dalan guna munuh Yesus. Tapi lai etehna kuga carana, sebab jelma sinterem erngena ate nandangi Yesus. Janah meriah ukurna bagikan pengajaran Yesus.